ABC di zaman reformasi. Propaganda politik makin tak terkendali. Sembunyikan berita, pengaruhi opini. Yeah. Mulutmu berbicara seolah penuh arti. Kemanakah hatimu? Yeah, kau gadaikan semua. Informasi tayangan di televisi cuma provokasi, tontonan tanpa arti. Informasi tayangan di televisi cuma basa-basi, tak ada edukasi. Kemanakah